Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah karya al-syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? Antum? 6. Rukun ihsan ada berapa? 2, 3, 4. Ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Sudah pernah kita bahas ini. Rukun Islam ada berapa tadi? 5. Rukun iman ada berapa tadi? 6. Rukun ihsan ada berapa? Abdul Ghafur. 1 saja. Nah, semuanya ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua itu. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menampakkan wujud seperti seorang lelaki berpakaian yang sangat putih sekali dan rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Tanya di situ, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Naam barakallahu fikum. Adapun rukun Islam yang 5, apa itu? Syahadatan. 2, persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam. Rukun iman ada berapa tadi? 6. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada para rasulnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada para malaikatnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang bagusnya maupun yang buruknya. Naam barakallahu fikum. Adapun rukun ihsan hanya satu saja. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Itu rukun ihsan, satu saja. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Itu rukun ihsan. Jadi dihafalkan ini ya. Rukun ihsan ada berapa tadi? 1. Rukun iman ada berapa tadi? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Itu dihafal semuanya. Kita baca sekarang. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kata beliau, hadad dinu al-azimu huwa huwal islamu yakumu ala ususin wa qawaidah khamsin. Agama yang agung ini, yaitu agama Islam, berdiri di atas pondasi-pondasi dan 5-6 kaedah yang besar dan pokok. Pondasi yang sangat kuat, 5 kaedah yang inti dan juga kuat. Wahya arkanuh, maksudnya adalah rukun-rukunnya. Karena kita sudah lewati definisi rukun. Arkanun itu jamak, mufradnya ruknun. Apa definisinya rukun? Antum? Awa janibu syai' al-aqwa. Janibu asy-syai' al-aqwa. bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun, pondasi. Jadi kalau rumah atau masjid sudah berdiri itu ada rukunnya, pondasinya yang paling kuat ya pondasinya tadi itu. Kalau pondasinya enggak ada roboh. Nah, agama Islam pondasinya 5 tadi itu. Kalau enggak ada 5 perkara tersebut roboh agama Islam tersebut. Naam. Kita lihat kama fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang datang di dalam sahihain. Sahihain itu sahih Bukhari sahih Muslim. Jadi kalau antum dengar sahihain itu sahih Bukhari sahih Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin, agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi inti, 5 perkara inti itu pondasinya, rukun. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadatan. 2 apa? 2 persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kenapa kok enggak salat dulu? Kok pertama kali kok malah syahadat? Karena salat itu saja kalau enggak syahadat, enggak diterima. Paham ya? Seperti orang kafir, salat enggak diterima sampai dia bersyahadat masuk Islam dulu. Begitu pula dakwah pertama kali yang Rasulullah dakwakan, segenap para nabi dan rasul mendakwakan tauhid. Paham ya? Nah, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah juga mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah." Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Naam, ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Kalau antum ditanya siapa ahlul kitab, jawabnya apa? Al-Yahud wa Nasara. Itu upaya dihafal ya. Jadi nanti kalau tanya ahlul kitab itu siapa? Al-Yahud wa Nasara. Apa pesan Rasulullah? Maka hendaknya engkau pertama kali dakwakan kepada mereka adalah agar bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid pertama kali menunggalkan mengesakan Allah taala dalam beribadah. Jadi kalau cuma salat saja tanpa tauhid enggak diterima salatnya. Na'am barakallahu fikum. Itu penting ya. Yang kedua, wa iqamish shalah. Yang kedua menegakkan salat. Menegakkan salat termasuk rukun yang sangat kuat dalam agama Islam. Orang kalau ngaku Islam kok enggak salat, cuma Islam KTP-nya saja, itu secara globalnya dikhawatirkan dia termasuk orang-orang kufar walayyadu billah. Karena apa? Salat ini termasuk pemisahnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kita orang-orang Islam dengan kekufuran adalah salatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Bayangkan vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Satu salat saja, bayangkan ini. Barang siapa yang meninggalkan salat asar satu saja, padahal enggak semuanya ya, salat asar saja, sungguh telah hancur amalannya. Menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Wal iyadu billah. Nah, inilah yang perlu kita barakallahu fikum dakwahkan terus setelah tauhid, adalah bagaimana caranya orang itu mau sholat. Karena banyak orang-orang sekarang kuat badannya, kekar, kuat, bahkan bisa dikatakan dia itu juara satu maraton, lari maraton juara satu dia. Nah, barakallahu fikum, barbelan gak usah nanya. Kalau itu panco gak usah nanya, panco kuat, menang terus, gak pernah kalah. Tapi melangkahkan kakinya ke masjid jarak 1 meter, lemas badannya. Allah musta'an. Apa yang menyebabkan kok dia lemas? Lemah imannya. Badannya kuat, badannya. Gak usah nanya sudah. Olahraga tiap hari. Minumnya susu. Makannya daging. Paham ya? Nah, tapi melangkahkan kakinya untuk masjid, jaraknya dekat sekali. Allah musta'an. 1 meter taruhlah. Gak kuat. Yang membuat lemah adalah apa? Nah, imannya lemah tadi itu. Yang bikin dia gak kuat adalah lemahnya keimanan tadi. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mu'min yang kuat kuat di sini, kuat imannya, sekaligus kuat jiwa neraganya juga ya, masuk juga di situ. Allah Ta'ala lebih mencintai dan orang tersebut lebih baik daripada orang yang beriman tapi imannya lemah. Wa fi kulli khair, tapi masing-masing punya kebaikan. Karena apa? Karena masing-masing masih beriman, tapi yang imannya kuat lebih baik. Nah, seperti itu. Ikhwan fiddin azzani wazakumullah. Berikutnya, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Bayar zakat, mau zakat fitrah ataupun zakat harta, maka dia menunaikannya. Zakat fitrah ma'ruf, ditunaikan ketika menjelang apa? Ditegakkannya salat Id, Idul Fitr. Itu yang paling afdal, yang paling afdalnya pagi hari ketika antum mau musala. Musala itu lapangan, pagi hari sebelum antum berangkat, sebelum menunaikan salat itu paling afdal kalau memungkinkan. Tunaikan na barakallahu fikum zakat fitrah saat itu. Kalau enggak memungkinkan, mungkin karena banyaknya kesibukan, sudah diperbolehkan sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Paham ya? Kalau 5 hari, 10 hari sebelum Idul Fitri itu bukan zakat fitrah. Dinamakan zakatul fitr karena berkaitan masalah Idul Fitr tersebut. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun mengenai zakat harta ma'ruf di dalam kitab Az-Zakah dan juga kitab seputar apa? Nah, pembagian zakat harta, na'am barakallahu fikum, zaman dahulu yang jadikan patokan adalah ukuran dirham dan dinar. Dirham mata uang terbuat dari perak, dinar mata uang terbuat dari emas. Dirham mata uang terbuat dari perak, dinar mata uang terbuat dari emas. Patokannya kalau dinar itu kalau sudah mencapai 20 dinar. 20 dinar. Senilai kalau diemaskan senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Emas murni intinya ya, enggak ada campuran wala syai', enggak ada campuran perak wala syai', murni. Paham ya? Ada diungkapkan 24 karat, ada diungkapkan 99,9%, intinya benar-benar murni. Paham ya? Enggak ada campuran sama sekali. Naam. Kemudian kalau perak ketika sudah mencapai 200 dirham. 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Nah, barakallahu fikum, masing-masing mengeluarkan 2,5%-nya. Naam, itulah zakat yang dikenal dengan zakat harta. Yang dirojekan oleh Syekhuna Al-Fadil dan juga yang lainnya, Syekh Muhammad bin Hizam, wafakahullah, lebih baiknya kalau orang itu mengeluarkan zakat harta diukur dengan perak. Kenapa? Lebih cepat untuk sampai nisabnya sehingga orang fuqara ul masakin bisa menikmati harta tersebut. Karena kalau emas kan nunggu 85 gram, lama enggak kira-kira? Lama, harganya mahal kalau emas. Tapi kalau perak walaupun 595 gram itu taruhlah itu bisa dikatakan lebih murah dan lebih cepat nisabnya sampai, dan lebih cepat hartanya sampai pada nisabnya. Harta simpanan maksudnya ya. Nah, sehingga apa? Dikuatkan oleh para ulama menggunakan takaran dengan apa? Perak tadi itu. Karena bahkan lebih cepat untuk sampai nisabnya dan lebih cepat untuk sampai kepada fuqara dan masakin. Naam. 595 gram perak murni. Naam. Mengeluarkan 2,5%-nya. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah. Berikutnya, wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Sebelum ini maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bulan Ramadan sudah kita selesaikan ini puasa Ramadan, wajib hukumnya. Lelaki maupun wanita wajib hukumnya, kecuali yang ada udzur syar'i. Nah, itu pun bukan berarti enggak wajib. Wajib hanya saja ada udzur diperbolehkan atau menggantikan di hari-hari yang lain. Perempuan ada haid, ada nifas, ya enggak? Laki-laki ada sakit, ada juga safar, sama perempuan juga kadang safar, kadang sakit. Itu boleh dia enggak puasa tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang lagi sakit atau safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fil din azzani wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita lihat di sini. Kata beliau, wa hajjil bait, kemudian rukun yang kelima adalah haji. Dihafal ya, rukun Islam lima dihafal. Nah, nanti kalau terlambat tulisannya tanya yang sudah besar-besar itu ya, nanya. Rukun Islam ada lima. Yang terakhir, wa hajjil bait, haji ke Baitul Haram ke Makkah. Nah, enggak ada haji ke mana? Ke Son'a misalkan, atau haji ke Iran, enggak ada. Karena di Iran sana berdasarkan kabar-kabar yang akurat dan juga nah barakallahu fi sebutkan dalam sejarah itu pernah dibikin Ka'bah tandingan untuk haji juga. Per tahun itu enggak usah nanya banyak juga, tapi orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ya di Iran sana ada Ka'bah tandingan. Dulunya di Son'a ibu kota Yaman ada juga Ka'bah. Bangunannya siapa? Raja Abroha dan pasukannya. Ingin memalingkan apa? Perdagangan dan juga bisnis perdagangan yang ada di Mekah dipalingkan ke Son'a biar orang-orang pada haji ke Son'a. Akhirnya apa? Datanglah seorang lelaki Quraisy, marah dia. Ini gimana ini Ka'bah tandingan gimana ini? Enggak bisa ini. Akhirnya orang salah satu orang Quraisy tadi itu na'am barakallahu fikum BAB buang air besar di dalam Ka'bah tandingan di Son'a tadi itu. Marahlah Raja Abroha ini membikin siasat peperangan menyerbu na'am barakallahu fikum Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kisahnya panjang lebar, bukan sekarang saatnya untuk menyebutkannya. Na'am. Yang jelas kesimpulannya, haji ke Baitul Haram itu disyaratkan dua syarat yang inti. Mampu hartanya pertama, kedua mampu badan dan fisik badannya, paham ya? Mampu fisiknya, fisik secara badannya mampu, sehat, dan juga mampu secara apa? Hartanya. Nah, dua perkara ini syarat yang penting. Ikhwan fiddin azza wa jalla, fasyahadatan awalu arkan Islam wa ahammuha. Syahadatan, dua persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan rukun Islam yang pertama dan paling pentingnya. Yang pertama dan yang paling pentingnya apa tadi? Syahadatan. Nah, barakallahu fikum. Karena orang kafir kalau masuk Islam suruh bersyahadat dulu, jangan langsung suruh sholat. Syahadat dulu. Nah, barakallahu fikum. Karena syahadat adalah rukun yang pertama. Wa hadhil kalimatul 'azimatu laysat 'ibaratan tuntaq bil lisan fahasb. Masyaallah. Kalimat yang agung ini bukan semata-mata ibadah hanya dilafadzkan dengan lisan saja gitu loh. Jadi kalau cuma mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah walaupun 1000 kali tahlilan 1000 kali malam Jumat kliwon, paham ya? Tapi enggak mengamalkannya enggak diterima. Allahu musta'an. Walaupun 1000 kali la ilaha illallah la ilaha illallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasanya gitu ya. Allahul musta'an. Ini kalau cuma diucapkan saja enggak bermanfaat katanya. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Ucapkan, yakini, amalkan gitu loh. Mengucapkan la ilaha illallah malam harinya, malam Jumat kliwon, paginya berkunjung ke kuburan minta Mbah Fulan Mbah Alan. Mbah Fulan, tolong kami berikan rezeki, lancarkanlah dagang kami biar laris. Nyari pelarisan. Padahal malam Jumat kliwon tahlilan. Allahul musta'an. Ini sangat tidak benar. Wa in kana bihima yusbih musliman zahiran walaupun dengan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah memang dia secara zahir menjadi muslim, ya enggak, zahirnya muslim tapi batinnya. Oleh karena itu kita menghukum secara apa kemarin? Zahir, menghukum secara zahir karena batinnya urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ingat-ingat kisahnya siapa kemarin? Usamah bin Zaid. Rasulullah sempat marah, "Ya Usama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usama, kamu membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah marah melihat kejadian tersebut. Usama pun juga mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan karena takut terhadap hartanya atau takut kalau dibunuh." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya?" Bayangkan itu. Jadi kita masalah batin bukan urusan kita. Paham ya? Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ini. Balil wajib al-amal bimatlunihima. Bahkan yang wajib di samping mengucapkan la ilaha illallah harus mengamalkan dengan apa yang ditunjukkan dari dua kalimat tersebut. Dari dua kalimat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam. Wa yadhamman dhalika ikhlasul ibadah lillah wahdah, dan terkandung pada dua persaksian tersebut ikhlasul ibadah lillah wahdah, mengikhlaskan peribadatan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wal iman bi annahu almustahiqqun laha, dan juga mengimani bahwasanya Allah taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ibadata ma siwa batilatun, dan bahwasanya mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Nah, karena apa? Kunci diterimanya suatu amalan harus terpenuhi dua syarat yang inti. Dua syarat diterimanya suatu amalan. Apa dan apa? Anton. Dua syarat diterimanya suatu amalan apa dan apa? Antum? Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Tercatat kebanyakannya. Syarat diterimanya suatu amalan ada dua tadi itu. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, mardud, ditolak amalannya, enggak diterima. Apa pantunnya, antum? Naam ahsan. Wa kullu ma. Apa itu tadi? Ulangi. Naam wa kullu ma bi naam. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perkara yang tanpa ilmu dia mengamalkannya, maka amalannya apa? La tuqbalu mardud, tertolak, enggak diterima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa? Coba. Ya'malu a'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Naam, itu pantunnya ya, nanti yang belum hafal dihafal. Nah, barakallahu fikum. Antum sudah hafal belum? Nanti dihafal ya. Nah, mudah sekali. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mudah kan? Mudah kan? Mudah, tinggal dihafal aja. Nah. Artinya apa? Setiap orang yang dia itu beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena dengan ilmu akan melahirkan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Ini inti ini. Orang kalau walaupun ikhlas, ikhlas tapi enggak mutaba'ah, enggak diterima. Dia ketika membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas, sampai mengeluarkan air matanya dia. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak mencontoh sunnah Rasulullah, enggak diterima. Atau ada orang yang sholatnya persis seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya persis, tapi dia agar dilihat oleh orang sholatnya. Agar dipuji, masyaallah sepulang sholatnya bagus ya. Dia dipuji, enggak diterima juga karena enggak ada ikhlas. Jadi dua perkara harus terpenuhi. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, dua syarat diterimanya suatu amalan. Nah, nanti kalau belum tercatat, catat nanti ya. Nah, kita lihat di sini. Kama yaqtadi madlulu, kama yaqtadi madluluhuma mahabbatullah subhanahu wa mahabbat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua persaksian tersebut mengharuskan apa? Mencintai Allah dan mencintai rasulnya. Cinta Allah, cinta rasul, bukan ucapannya. Nah, jangan seperti kelompok apa? Jamura. Jamaah muji rasul. Jamura itu jamaah muji rasul. Paham ya? Biasanya kalau daerah timur-timur itu ada, maksudnya daerah bagian timur, Jawa Timur atau misalnya, biasanya jaketnya hitam, jamura. Jamaah muji rasul. Paham ya? Nah, kalau daerah barat-barat sana, nah barakallahu fikum, majelis Rasulullah. Paham ya? Allah musta'an. Itu biasanya apa? Itu tadi. Qasidahan, kemudian terkadang hadroan, kemudian ya Habib, ya fulan. Ya, seperti itu, Allah musta'an. Ini, jadi mahabbah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya bukan sekedar ucapan saja. Wa hadhihi mahabbah taqtadi ibadatallah wahdahu wa ta'zimahu wa ittiba'a sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Kecintaan ini mengharuskan untuk apa? Beribadah murni hanya kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu konsekuensinya. Akibat daripada dia itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, pertama memurnikan ibadah murni untuk Allah Ta'ala, kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu bukti cinta. Kalau mengaku cinta, buktikan gitu loh, bukan semata-mata cuma cinta yang buta, cinta yang gak ada artinya, paham ya? Karena cinta itu sesuatu yang muncul dari hati, paham ya? Bukan sekedar kata-kata atau ucapan, ana cinta kepadamu, aku cinta kepada fulan, cinta kepada alan, cinta Allah, cinta Rasul, buktikan. Paham ya? Sebagaimana dalam pantun, antum, lau, naam, lau kana hubbuka sadikan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu pantunnya ya, yang belum menghafal dan mampu untuk menghafal, menghafal. Lau kana hubbuka sadikan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hafal? Nanti insyaallah. Nah, barakallahu fiikum, nanti hafal nanti ya. Lau kana hubbuka sadikan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya apa? Kalau cintamu itu jujur, buktikan niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai dengan orang yang cintai, dia akan taat. Antum saksikan cinta buta pinggir jalan itu. Seorang pasangan pemuda-pemudi, pemuda mengatakan kalau benar cintamu itu sejati, masuk sumur katanya. Benar-benar masuk sumur. Karena membuktikan cinta sejati tadi itu. Itu kalau kisah cinta buta orang awam ya. Nah, kalau pasangan pemuda-pemudi orang pacaran itu biasanya kayak gitu. Paham ya? Benar-benar orang yang mencintai itu mentaati orang yang dicintai. Jadi yang mencintai mentaati orang yang dicintai. Ya enggak? Suruh masuk sumur. Mati bareng, mati bareng. Itu cinta buta. Maksudnya bagaimana? Syahidnya bukan di situ. Syahidnya kalau benar-benar ngaku cinta Allah dan cinta Rasulnya, buktikan dengan beribadah murni untuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat ayatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya suruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau cinta Allah, cinta Rasul, harus mengikuti apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti cintanya. Jangan mengatakan cinta Rasul tapi berat menerima syariat, berat menerima dalil. Jangan, mau tidak mau dalil harus kita depankan daripada akal kita. Akal yang murni, yang jernih, yang sahih, yang masih murni belum tercampuri syubhat, itu tidak akan berseberangan dengan dalil yang sahih. Ingat-ingat ya. Jadi al-aqlu as-sahih la yukhalifu ad-dalil as-sarih, atau semaknanya itu. Maksudnya bagaimana? Akal yang masih sehat, masih sahih, itu tidak akan berseberangan dengan dalil yang jelas, terang, gamblang. Paham ya? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau berseberangan, jangan salahkan dalilnya, akalnya dicek lagi. Normal enggak? Jangan-jangan 50% misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau kok akal kita enggak terima dalil, yuk berat sekali. Dalilnya berat sekali. Jangan nyalakan dalilnya, salahkan akalnya gitu loh. Kenapa kok akal belum menerima? Tundukkan akal dengan dalil, jangan dalil diakal-akalin. Sehingga apa? Menundukkan dalil dengan akal, enggak benar. Paham ya? Namanya tundukkan akal itu dengan dalil. Nah, karena dalil itu adalah sumber. Nah, orang apa? Selamat dan juga berjalan di atas jalan yang lurus. Wa man faraqat dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Wal'iyadu billah. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat lagi setelahnya, perhatikan baik-baik. Kama anna madlulahuma ta'atu Rasulillah, ta'ata Rasulillah, Ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima amara bihi qala ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan daripada dua persaksian tadi itu adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap apa yang Rasulullah perintahkan. Ditaati, sami'na wa ata'na. Enggak pernah kita dengarkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika Rasulullah merintahkan kemudian, ya Rasulullah perintahnya ini wajib atau sunnah? Enggak ada. Ketika dilarang enggak nanya juga ini larangannya haram atau makruh? Enggak ada. Sami'na wa ata'na yang ada. Sami'na wa ata'na, menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar na barakallahu fikum berserah diri dan kembali berada dalil. Kita lihat ayatnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa man nahakum anhu fantahu. Perhatikan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa man nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, dibawa untuk kalian, maka ambillah, amalkanlah. Dan apa saja yang Rasulullah larang pada kalian, yang Rasulullah larang dari kalian, fantahu, tinggalkanlah. Ini dalil yang sangat kuat mengenai ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepahit apapun, seberat apapun rasanya, kalau yang namanya sunnah wajib kita junjung tinggi-tinggi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk kita amalkan. Seberat apapun, sepahit apapun. Nah, barakallahu fikum, ini dalilnya. Seluruh apa saja yang Rasulullah bawa untuk kalian berupa syariat, kerjakanlah, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Dalil yang sangat kuat sekali mengenai ittiba'. Dalam hadis juga ada muttafaqun alaih, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Seluruh apa-apa yang aku perintahkan dari kalian, kerjakanlah semampu kalian. Dan seluruh yang aku larang dari kalian, tinggalkanlah semaksimal mungkin. Kalau meninggalkan kemaksiatan, jangan semampunya, semaksimal mungkin. Wah, anak semampunya meninggalkan kemaksiatan ini, keliru. Bukan semampunya, semaksimal mungkin tinggalkan kemaksiatan. Tapi kalau amalan syariat, dikerjakan semampunya. Karena kita gak akan mampu untuk mengerjakan semua amalan syariat. Karena banyak amalan syariat, ada yang sunnah, ada yang wajib, kita kerjakan apa? Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah. Kita lihat dikit lagi. Wa dza'a bil hadis al muttafaq ala sihhatihi, dan datang dalam hadis yang sudah sepakati kesahihannya. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Masya Allah. Tiga perkara, manakala orang itu bisa meraih atau mendapatkan tiga perkara tersebut, niscaya dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Iman ternyata ada rasanya. Keimanan ada rasanya. Rasanya manis. Orang yang bisa mendapatkannya dan merasakannya adalah orang yang bagaimana? Kita lihat yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Hendaknya Allah dan Rasulnya dia jadikan lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini penting ini. Kalau dia belum mampu untuk menjadikan perintah Allah, perintah Rasul lebih dia dahulukan, masih gagal dia untuk merasakan manisnya keimanan. Contohnya orang kerja di pabrik, perusahaan, kerja di bawah barakallahu fikum atasan fulan atau atasan alan, itu biasanya berseberangan, bertabrakannya dengan syariat, terkadang seperti itu. Nah, ketika berseberangan dengan syariat, biasanya orang itu tinggal melihat kuat mana dia, milik akhiratnya atau dunianya. Paham ya? Karena kalau dia misalkan mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan dipecat. Bosnya bilang, mulai besok harus menggunakan pakaian-pakaian yang berseragam, ketat, jenggot dicukur. Gaji naik. Wah, gaji naik gak sembarangan. Gaji naik kan. Akhirnya apa? Pilihannya apa? Ima melanggar syariat, jenggot dicukur, celana ketat, nah barakallahu fikum, kemudian melanggar syariat, itu pilihannya. Atau dia dipecat dari pekerjaan tadi itu. Nah, ini ujian berat ini. Kalau orang berpikir dan faham bahwasannya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam Lauhul Mahfudz, sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun, dia akan yakin, ana lebih mending keluar dari kerjaan ini daripada harus melanggar syariat. Paham ya? Dia harus nyukur jenggotnya, harus pakai celana bantolon, celana ketat. Paham ya? Kalau enggak mau seperti itu dipecat. Mending lebih apa? Memilih dipecat. Paham ya? Karena apa? Karena rezeki sudah diatur, pasti dia akan dapat rezeki. Walaupun tidak harus melalui pekerjaan tadi itu. Ini penting ini. Karena biasanya orang berat. Wah, berat meninggal kerjaan. Nah, kenapa? Gajinya lumayan nih. Sebulan 5 juta. Atau terkadang sepekan 1M misalkan. Berat meninggal kerjaan. Sepekan 1M. Besar kan itu? Sebenarnya tahu kerjaan apa, maksudnya 1 pekan 1M. Tapi itu tadi, berseberangan dengan apa tadi? Berseberangan syariat. Tinggalkan dunia, ambil akhiratnya. Jangan sampai kita gara-gara ingin mendapatkan dunia, akhirnya melanggar syariat. Jangan, berbahaya. Berbahaya sekali. Lebih baik apa? Taruhannya pecat tadi dah. Dah pecat sudah. Setelah pecat, tinggal dia kali kerjaan yang lain. Halal. Sedikit yang penting halal. Berbarokahan itu. Walaupun jualan apa kemarin? Tempu, tempe tahu, ya enggak. Yang penting kan halal, ya enggak. Enggak masalah daripada kerja di bank setiap hari harus ritual riba, harus gini, harus gitu, ngurusin pinjaman riba, kemudian ngurusin tabungan riba, paham ya? Memang gajinya besar, kerja 1 pekan langsung dapat mobil Avanza baru, paham ya? Tapi kan riba tadi itu bahaya, pekerjaan yang penuh nih. Nah perhatikan lagi, Allah musta'an. Ini bagus sekali. Yang pertama tadi apa? Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Satu. Yang kedua apa kemarin? Wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai orang, mencintai saudaranya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah, bukan karena fulusnya. Bukan karena hartanya. Senang berteman dengan orang-orang kaya, orang-orang muslimin biar dikasih uang, enggak benar. Paham ya? Karena apa? Karena nanti kalau niatnya sudah seperti itu, berarti dia bersaudara karena harta. Hati-hati. Maksudnya bagaimana? Kalau bersaudara karena harta itu, kalau hartanya habis enggak saudara lagi gitu loh. Pas hartanya enggak ada, diam-diaman, enggak salam misalkan. Tapi kalau hartanya banyak, dekat-dekat. Antum kemarin dapat kirimannya, katanya. Allah musta'an. Itu hindari. Jadi bersahabat murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber ketenangan. Tapi kalau bersahabat karena harta, karena fulus, itu enggak benar. Nah, yang ketiga apa kemarin? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an qadaha Allah min kama yakraha an yukdzafa fil nar. Artinya apa? Hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah telah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Maksudnya ya, 3 poin tadi ada kunci seseorang bisa merasakan manisnya keimanan. Naam. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini yang terakhir, perhatikan baik-baik ini. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, maksudnya aku ini adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Bayangkan. Rasulullah merintahkan apa? Qasu syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian. Kok dia malah jenggotnya dicukur, dirapikan, bikin kotak, segitiga, karena udah panjang atau genggam. Itu gak benar. Itu istihad yang keliru. Paham ya? Kenapa? Kalaulah seandainya mereka pandangannya istihad sahabat, kalau sudah sampai 1 genggam, perhatikan gini. Paham ya? Lebihnya ini boleh dirapikan, cukur katanya. Kita katakan itu istihad sahabat memang benar. Tapi Rasulullah bagaimana? Jangan kita ngikutin pendapat sahabat, ninggalkan Rasulullah. Ini keliru. Ikutilah dalil Rasulullah bagaimana. Rasulullah memerintahkan, cukurlah kumis kalian, panjangkan jenggot kalian. Jadi kita lebih mending memilih istihad sahabat atau Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu 1 genggam dirapikan, dibikin kotak, segitiga atau dibulat gini. Kadang anak pernah jumpai itu ya, jenggotnya panjang, masyaallah, tapi dirapikan kotak gini. Model-model yang jelas. Jangan panjang, biarkan sampai pusar pun enggak masalah. Enggak masalah, karena apa? Dalil yang kita kedepankan, istihad sahabat boleh kita ambil selama tidak berseberangan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berseberangan, ingat dalilnya. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan petunjuk sahabat. Sahabat kita hormati, kita ambil pendapatnya kalau tidak berseberangan dengan dalil. Itu kaidah yang kuat akurat, sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi yang pribadi dan ikhwah segenap ikhwah semuanya. Nasallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahirabbil alamin.